Sejuta pesona cinta pertama di masa remaja. Bagi bunga-bunga yang mekar tersiram embun pagi, seakan dunia terasa hanya milik kita saja berdua. Sejuta lentera yang menerangi lubuk hati ini, gemuruh jantungku kala tersentuh halus kulitmu. Hati ini sejuk bila kau selalu dekat setia di sisi. Ku cemburu bila kau jauh dari. Jauh dariku.